ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan oleh Allah banyak kenikmatan, banyak anugerah yang sangat melimpah sekali yang kita tidak mampu menghitungnya. Dan di antara anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah anugerah berupa tafaqquh fiddin, talabul ilmi, mempelajari ilmu agama. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah mengatakan man yurdillahu bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikendaki oleh Allah kebaikan baginya maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Tapi khotul iman, pemirsa Ruang TV dan juga pemirsa media sunnah seluruh Indonesia ya, yang ikut menyiarkan program ini yaitu Sirah Nabi, kita ucapkan jazakumullah khair. Dan para pemirsa, kita ucapkan hafidhukumullah, semoga Anda semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman, kita lanjutkan. Ini adalah pertemuan kali kedua Sirah Nabawi. Ini adalah bagian yang kedua. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bangsa Arab sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum Rasul dilahirkan? Itu kemarin sudah kita jelaskan. Maka pada pertemuan sekarang ini kita mulai membahas tentang Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, masa kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wulida Sayyidul Mursalin Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di Syi'b Bani Hashim di Makkah fi Sabihati Yaumal Itsnain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di sebuah tempat, di sebuah celah di antara dua bukit miliknya Bani Hashim di kota Makkah pada pagi hari, yaitu hari Senin tepatnya. Tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat tentang tanggal dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengarang kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, ya, Syekh Safiur Rahman Mubarak Al-Mubarak Furi, beliau lebih merojihkan bahwa beliau lahir pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Kenapa dikatakan tahun Gajah? Karena di tahun lahirnya Rasulullah, bukan di hari lahirnya Rasul, tapi di tahun lahirnya Rasulullah itu terjadi peristiwa besar yaitu ada tentara bergajah menyerang kota Makkah yang dipimpin oleh Abrahah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin 9 Rabiul Awal menurut pengarang kitab Rahiqul Maktum, yaitu pada tahun gajah. Dan itu adalah 40 tahun berlalunya kekuasaan Kisra yang bernama Anusharwan. Jadi ada Raja Persia memimpin Imratur atau Imperium Persia selama 40 tahun baru lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak cerita-cerita tentang keajaiban-keajaiban seputar lahirnya Rasulullah, tapi juga tidak didukung oleh berita-berita yang valid. Sebagaimana Safiur Rahman Mubarak Furi rahimahullah mengatakan, walaysa lahu isnadun thabit walam yashhad lahu tarikh tilkal umam ma quwwati dawa'i tasjil. Tidak ada sanad yang kuat tentang berita-berita aneh tentang lahirnya Rasulullah, tentang padamnya api Majusi, tentang robohnya balkon gereja. Itu sering diceritakan. Ketika lahir Rasulullah, api Majusi padam dan gereja itu roboh pilarnya dan seterusnya. Itu tidak didukung oleh sanad yang kuat dan tidak disaksikan oleh sejarah umat-umat yang ada pada waktu itu. Ya. Maka ini tidak bisa dijadikan hujah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dalam kondisi yatim. Karena kemarin pertemuan yang lalu sudah kita terangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di kandungan sang bunda, sudah ditinggal wafat oleh ayahanda tercinta yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika lahiran Rasulullah, Rasulullah lahir ya dari rahim wanita yang bernama Aminah, maka Siti Aminah ibundanya Nabi mengutus seseorang untuk menyampaikan berita gembira ini kepada kakeknya Nabi. Kakeknya Nabi namanya Abdul Muttalib. Ketika mendengarkan kabar itu maka gembira luar biasa. Kenapa gembira luar biasa? Karena kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai pengganti dari Abdullah yang sudah wafat. Abdullah adalah putranya Abdul Muttalib yang paling dicintai. Kemarin sudah saya jelaskan, Abdul Muttalib punya anak banyak sekali. Laki-laki banyak, perempuan banyak. Di antara anak yang paling dicintai Abdul Muttalib adalah Abdullah, ayahandanya Rasulullah. Tapi ketika ayahandanya Nabi masih pemuda, kurang lebih umur 25 tahun, wafat. Maka ketika lahirnya Rasulullah, maka senang, sumringah, bahagia. Apalagi Rasulullah ini tampan, rupawan, ganteng, bagus. Maka ini mengobati hatinya Abdul Muttalib yang ditinggal wafat oleh anaknya yaitu Abdullah, ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka gembira luar biasa. Faja'a mustabsyiran wa dakhala bil Ka'bah. Maka Abdul Muttalib datang menuju rumahnya Aminah terus membawa Muhammad kecil pada waktu itu masih jabang bayi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib mendatangi rumahnya Siti Aminah membawa cucunya yang baru lahir dibawa ke dalam Ka'bah. Wada'allaha wa syakara lahu. Di dalam Ka'bah itu Abdul Muttalib berdoa dan bersyukur kepada Allah. Ustaz, bukankah kakeknya Rasulullah itu menyembah berhala? Kenapa kok masuk Ka'bah dan bersyukur kepada Allah? Jawabannya, orang Arab jahiliyah pada waktu itu mengakui Allah itu ada. Mereka mengakui Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi mereka itu ketika diajak beribadah kepada Allah saja, mereka enggak mau. Mereka menjadikan Lata, Uzza, Hubal sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah orang Arab jahiliyah pada waktu itu mengakui Allah Tuhan? Iya, ada. Makanya di antara bukti bahwa masyarakat jahiliyah itu mengakui adanya Allah adalah Abdul Muttalib memberi nama putranya dengan Abdullah. Ayahnya Nabi kan namanya Abdullah. Padahal kakeknya kan penyembah berhala. Anaknya dikasih nama Abdullah. Abdullah artinya hambanya Allah. Itu menunjukkan orang masyarakat jahiliyah pada waktu itu percaya bahwa Allah itu pencipta. Ya, percaya bahwa Allah itu memiliki rububiyah. Hanya saja mereka ya, orang-orang kafir Quraisy tidak mau menauhidkan Allah dari segi uluhiyah. Tayib, singkat kata, Rasulullah kecil masih bayi dibawa sang kakek ke dalam Ka'bah, sang kakek berdoa kepada Allah bersyukur. Fakhtara lahu ism Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdul Muthalib sang kakek memberi nama, ya, memberi nama cucunya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu hampir enggak ada atau jarang ada orang Arab jahiliyah, ya, yang memiliki nama Muhammad. Jarang gitu, ya. Ya. Makanya di sini dikatakan wa hadzal ism lam yakun ma'rufan, ya, fil Arab. Dan nama Muhammad pada waktu itu belum ada, belum terkenal. Hampir enggak ada orang namanya Muhammad pada waktu itu. Wa khatanahu yauma sabiihi, maka Abdul Muthalib mengkhitan cucunya yaitu Rasulullah, ya, pada hari ketujuh setelah kelahirannya. Ya, itu ya, jadi yang ngasih nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyunat Nabi itu adalah kakeknya beliau yang bernama Abdul Muthalib. Nah, itu ya. Lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anugerah bagi alam semesta ini. Manusia terbaik, manusia termulia, lebih mulia dari seluruh alam semesta ini. Makhluknya Allah terbaik, bahkan kemuliaannya lebih tinggi dari seluruh malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah, setelah disusui oleh Aminah kurang lebih satu minggu atau satu pekan, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusui oleh seorang wanita yang bernama Suwaibah. Siapa Suwaibah itu? Suwaibah adalah mantan budaknya Abu Lahab. Ya. Jadi Abu Lahab itu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, punya mantan budak. Mantan budaknya itu namanya Suwaibah, perempuan. Itu yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat qad ardha'at qablahu Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang mana Suwaibah ini sebelumnya juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya paman. Di antara pamannya Nabi adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Lah, pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib itu dulu waktu kecil juga disusui oleh Suwaibah. Ya, jadi Suwaibah ini menyusui Nabi, tapi sebelumnya juga menyusui pamannya Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Wardu'at ba'dahu Abu Salama. Dan setelah Rasulullah, nanti Suwaibah menyusui lagi, yaitu sahabat Nabi yang bernama Abu Salama. Singkat kata, dari wanita bernama Suwaibah ini Rasulullah menyusu, dan Rasulullah mempunyai saudara sesusuan, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman sekaligus saudara sesusuan. Begitu juga dengan Abu Salama, juga menyusu ke Suwaibah. Sehingga Abu Salama sahabat Nabi plus saudara sesusuan Nabi. Itu ya, itu adalah wanita pertama yang menyusui Rasulullah setelah ibu kandungnya. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kebiasaan kaum Arab Makkah pada waktu itu, mereka mencari wanita dari pedalaman untuk menyusui bayi-bayi mereka. Jadi begini, dulu di Mekah itu sering terjadi wabah. Maka kebiasaan orang Mekah dulu itu bayi-bayinya dicarikan ibu susu. Gitu loh. Dan dulu orang Arab jahiliyah dulu itu ada suku yang terkenal wanita-wanitanya menjadi wanita-wanita tukang susu. Itu namanya suku Bani Sa'ad. Jadi di zaman dulu di Jazirah Arab ada suku namanya suku Bani Sa'ad. Suku Bani Sa'ad ini terkenal wanita-wanitanya adalah wanita-wanita yang tukang susu, artinya memberikan menyusui bayi-bayi, ya, gitu. Ya, karena mereka cari upah, jasa penyusuan bayi. Maka wanita-wanita Bani Sa'ad ini keluar dari pedalaman lembah-lembah menuju kota Mekah. Tujuannya mencari bayi-bayi untuk disusui dan mendapatkan gaji dari keluarga si jabang bayi. Itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Berangkatlah wanita-wanita Bani Sa'ad ke kota Makkah. Di antara yang berangkat itu adalah Halimah As-Sa'diyah. Maka bayi-bayi yang ada di kota Makkah ya di apa berjajar-jajar untuk dicarikan ibu susu. Kemudian datanglah wanita-wanita Bani Sa'ad melewati Rasulullah. Mereka mencari bayi yang untuk disusui dan dapat upah dari keluarga si jabang bayi. Ketika Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam, si jabang bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disodorkan ke wanita-wanita tukang susu itu, maka wanita-wanita tukang susu ini bertanya, ini siapa? Oh, ini Muhammad. Siapa bapaknya? Oh, bapaknya sudah wafat. Dia ini anak yatim sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu yang mau menyusui tadi itu enggak mau, menolak Nabi, cari bayi yang lain, dapat bawa pulang. Datang lagi wanita, ditawarkan Rasul kepadanya, ini loh ya, anakku, putraku, ditawarkan Aminah kepada mereka. Terus ditanya, siapa ini Muhammad, siapa bapaknya? Dia anak yatim, enggak mau. Kenapa enggak mau? Karena tujuan mereka datang ke kota Mekah, cari bayi untuk disusui, itu supaya dapat gaji, dapat upah. Sedangkan Rasulullah ini enggak punya ayah, artinya miskin, yatim. Ya, setiap kali disodorkan Rasulullah, tidak mau wanita ini. Cari bayi yang lain, dapat pulang. Datang lagi wanita. Wanita yang lain. Ya, ditawarkan Rasulullah untuk disusui dan dikasih upah. Tetap tidak mau, karena ini anak yatim. Upahnya pasti sedikit. Cari bayi yang lain. Sampai akhirnya, tidak ada yang mau. Ada seorang wanita namanya Halimah As-Sa'diyah. Disodorkan Rasulullah kepadanya. Sama kasusnya. Ketika mengetahui Rasulullah yatim, Halimah As-Sa'diyah enggak mau. Terus dia cari bayi yang lain. Ternyata bayi-bayi yang lain juga tidak ada. Kenapa tidak ada? Sudah diambili teman-temannya yang lebih dulu. Akhirnya Halimah ini enggak ada pilihan. Dia datang, kata suaminya, sudahlah ambil saja anak yatim ini, Muhammad kecil ini sallallahu alaihi wasallam, ambillah, susuilah dengan ikhlas, barangkali dia ini membawa keberkahan bagi keluarga kita nantinya. Akhirnya Halimah As-Sa'diyah ini ridho legowo membawa Rasulullah untuk disusui, dibawa ke kampung Bani Sa'ad. Itu pun terpaksa. Kenapa? Karena enggak ada bayi yang disusui, sudah diambil oleh teman-temannya. Maka terpaksalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil sebagai anak susuan, dibawa ke pedalaman Bani Sa'ad. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di tangan Halimah, ini menunjukkan keberkahan-keberkahan dan menunjukkan kemujizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hewan tunggangan Halimah ini dia kan datang terlambat. Karena apa? Karena kuda atau hewan tunggangannya ini lemas. Enggak bisa cepat. Tapi ketika Rasulullah ini didapat dan temannya sudah berangkat duluan, maka Allah kuasakan kepada hewan tunggangannya ini lari cepat. Sampai akhirnya Halimah ini bisa menyalip teman-temannya yang berangkat duluan. Ya, keberkahan karena dia membawa bocah kecil, ya, Sayyidul Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di lembah Bani Sa'ad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa ke lembah Bani Sa'ad. Lah, sekarang ingin saya sampaikan dulu kenapa atau apa alasannya orang-orang Mekah kok rela bayi-bayinya dibawa ke pedalaman untuk disusui wanita-wanita tukang susu. Apa alasannya? Alasannya satu, tujuannya agar terhindar dari wabah di kota Mekah. Ya, agar terhindar dari wabah, karena pada waktu itu sering ada wabah, maka dibawa ke pedalaman. Tujuannya karena di pedalaman itu udaranya bersih, anaknya sehat, gitu loh, itu satu. Yang kedua, agar bocah-bocah kecil ini nanti memiliki bahasa Arab yang kuat. Karena orang-orang di pedalaman itu bahasanya asli, fasohatul kalam, memiliki bahasa yang fusha. Sedangkan Mekah kan kecampuran, ada pendatang haji, ada orang ini. Karena pada waktu itu Arab jahiliyah juga melaksanakan haji. Sehingga banyak orang datang ke Mekah campur baur bahasanya. Maka dibawa oleh ibu-ibu susu di pedalaman, tujuannya satu, terhindar dari wabah, dua, disusui, tiga, tujuannya adalah bisa memahami bahasa Arab ya, dan terhindar dari wabah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bocah masih bayi sudah berpisah dengan ibu kandungnya, hidup dengan wanita yang bernama Halimah Sa'diyah di sebuah lembah. Di sebuah lembah, jauh dari ibu, jauh dari keluarga yang mencintainya. Seorang bayi mungil dibawa jauh dari keluarganya. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu di lembah Bani Sa'ad, di rumah Halimah Sa'diyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki saudara-saudara sesusuan. Di antara saudara-saudara sesusuan itu adalah Abdullah bin Haris, kemudian Anisa bintil Haris, kemudian Khudhafa au Judhama bintil Haris yang dikenal dengan Asyaima. Ya, mereka itu adalah saudara sesusuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ikhwatal iman, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecil ada di rumah Halimah ini, terjadilah mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Ya, hewan-hewan ternaknya Halimah yang aslinya kurus, kering, kerontang, semenjak Rasulullah di situ menjadi seger-seger dan memiliki susu-susu yang sangat banyak sekali. Kambing-kambingnya penuh susunya. Ya, semenjak ada Rasulullah di tempat itu. Bahkan tetangga-tetangganya Halimah ini mengatakan kepada budak-budaknya, wahai para budak, gembalakan kambing-kambing kita di tempat biasanya kambing-kambingnya Halimah digembalakan. Ya, heran, kenapa kok kambing-kambingnya Halimah ini gemuk-gemuk dan memproduksi susu yang bagus-bagus. Iri semuanya. Itu karena di situ ada Rasulullah SAW. Maka sang suami melihat kejadian anak itu dan suami mengatakan, wahai istriku, sesungguhnya bocah kecil ini, Muhammad anak yatim ini sallallahu alaihi wasallam datang ke keluarga kita membawa keberkahan. Coba antum bayangkan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 1 tahun, umur 2 tahun. Kan masa menyusui kan 1 tahun sampai 2 tahun. Atau dari 0 tahun sampai ke 2 tahun itu masa menyusui. Coba kita bayangkan Rasulullah umur dari 1 tahun sampai umur 2 tahun itu jauh dari ibu kandung, jauh dari ayah, ayahnya sudah wafat, jauh dari keluarga besar, hidup terasing di lembah, di negeri lain. Bagaimana tidurnya Rasulullah pada waktu itu? Ketika Rasulullah umur 2 tahun, 1 tahun setengah, bagaimana tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, dan akhirnya selesailah masa penyapian itu. 2 tahun penuh. Nah, Halimah ini mikir, ini anak semenjak ada di kampungku, selama ada di rumahku, selalu datang keberkahan-keberkahan dari Allah. Akhirnya Halimah berpikir, bagaimana caranya agar Muhammad kecil ini tetap di rumahnya, meskipun sudah selesai masa penyapihan. Akhirnya apa yang terjadi? Halimah As-Sa'diyah datang ke kota Mekah, menemui ibunda Rasulullah yang bernama Halimah. Kemudian Halimah yang bernama Aminah tadi ya, ibunya Rasulullah. Maka Halimah berkata kepada ibunya Rasulullah, wahai nyonya Aminah, ini anakmu sudah saya rawat selama 2 tahun ini. Sekarang sudah waktunya penyapihan, sudah waktunya aku serahkan kepadamu. Tetapi izinkan aku tetap merawat anak ini, jangan diambil dulu. Biarkan dulu bersamaku, aku rawat dia dengan baik, aku sayangi dia, gitu maksudnya gitu ya. Melobilah agar Muhammad ini gak dikembalikan ke Mekah. Nah, kata Aminah, ibunda Rasulullah, ya sudah gak apa-apa, tetap anakku ini, Muhammad kecil ini bersamamu dulu gak apa-apa. Sampai batas waktu nanti ditentukan. Akhirnya 2 tahun gak jadi dikembalikan ke kota Mekah. Masih bersama Halimah. Lah, 2 tahun ini Rasulullah sudah tumbuh menjadi seorang anak yang lucu, yang ganteng, yang bagus, ya luar biasa Rasul. Semua keindahan ada di Nabi. Keindahan fisik, keindahan akhlak, keindahan rambut, keindahan mata, keindahan tubuh, semua ada pada Rasulullah. Nah, kita punya kajian namanya Syama'ilun Nabi. Semua bentuk fisiknya Nabi itu indah, enggak ada yang celah, semuanya bagus. Kulitnya Nabi, matanya Nabi, mulutnya Nabi. Kemudian rambutnya Rasulullah, semuanya indah. Maka Rasulullah ini kecil sangat tampan, bagus, luar biasa. Ya, dari sisi akhlak maupun dari sisi jasad gitu ya. Maka tumbuhlah Rasulullah SAW. Sampai Nabi umur 4 tahun, tetap di lembah itu. Terjadilah apa yang terjadi, terjadi peristiwa besar ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya para pemirsa Ruang TV dan juga para pemirsa media-media sunnah yang ikut menyiarkan program ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah? Ketika Rasulullah umur 4 tahun terjadilah apa yang terjadi, yaitu peristiwa besar. Peristiwa pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermain sama teman-teman kecilnya, saudara-saudara sesusuannya, bermain-bermain, lari-lari, datanglah malaikat Jibril membedah ya dadanya Rasulullah, diambillah bagian yang kotor yang tempatnya setan, kemudian dicuci dengan air zam-zam, terus dijahit Rasulullah. Rasulullah dioperasi sama malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa itu dilihat oleh bocah-bocah kecil. Bocah-bocah kecil, saudara-saudara sesusuan Rasulullah, melihat kejadian itu. Maka mereka langsung semburat, berlarian menuju sang ibu. Namanya Halimah binti Halimah As-Sa'diyah. Dan mereka mengatakan, mata Muhammad, mata Muhammad. Muhammad mati, Muhammad mati, Muhammad mati. Wahai ibu, Muhammad mati, Muhammad mati. Maka Halimah kaget, Halimah terheran-heran dengan berita ini. Halimah langsung mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil. Itu Nabi umur 4 tahun itu. Maka ketika Halimah mencari Rasulullah, ketemulah Rasulullah dalam keadaan lunglai, dalam keadaan pucat, ya rona wajahnya berubah. Kejadian itu dilihat oleh bocah-bocah kecil. Maka Halimah As-Sa'diyah khawatir, ini kalau terjadi apa-apa sama anak ini, nanti disalahkan sama Siti Aminah dan disalahkan Bani Hashim, keluarga besarnya Rasulullah. Maka apa yang terjadi? Muhammad kecil diajak Halimah pulang ke kota Mekah, diserahkan kembali kepada Nyonya Aminah, Sayyidah Aminah. Diberikan ke orang tuanya, wahai Nyonya, anak ini sudah besar, sudah 4 tahun, ya, saya kembalikan kepada Anda. Karena khawatir nih, kalau ada apa-apa nanti disalahkan, nyalap nyawa orang itu. Gitu ya. Kalau seandainya enggak terjadi peristiwa itu, mungkin enggak dikembalikan. Maksudnya, terus dirawat gitu. Tapi kan ada peristiwa itu, takut nanti disalahkan, takut ada apa-apa kepada Rasulullah, maka dikembalikan ke kota Mekah. Maka ketika Rasulullah umur 4 tahun, Rasulullah kembali ke pangkuan ibunda tercinta, Siti Aminah. Gitu ya. Sebuah renungan ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan bagaimana Rasulullah umur 1 tahun sampai 4 tahun hidup di lembah. Hidup di lembah, hidup tidak dengan ibu kandungnya, tidak dengan ayahnya, tidak dengan keluarga besarnya. Hidup di lembah dengan debu, dengan angin, dengan gembalaan. Coba kita bayangkan ya, kalau kita punya anak masih balita umur 1-4 tahun. Kalau malam hari, perhatikan kalau malam hari, lihat anakmu ketika tidur. Mungkin kau tempatkan di ruangan yang ber-AC, berkasur empuk. Ya kau melihat anakmu dipeluk oleh istrimu. Ketika kau menjumpai fenomena seperti itu, melihat anakmu umur 3 tahun diiringi oleh istrimu, ditidurin, diboboin, di ruangan ber-AC, di ruangan yang empuk. Coba layangkan pikiranmu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berumur seusia dengan anakmu itu. Ketika Rasulullah berumur 3 tahun itu, di mana Rasulullah pada waktu itu? Rasulullah ada di lembah. Ya. Tidak ada ibu kandung di situ, tidak ada ayah kandung di situ. Hidup dalam pedalaman, jauh dari orang tua. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada debu, padang pasir, ada gembalaan. Terus bagaimana ketika Rasulullah tidur malam hari? Sedangkan ibu susunya memiliki anak banyak. Ibu susunya itu tidak hanya menyusui Rasulullah. Selain Rasulullah, ada anak-anak kecil yang lain pun disusui. Lalu bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itulah orang besar lahir dari ya, serba kekurangan. Kekurangan waktu kecil, keterbatasan ketika masa kecil, keterbatasan soal ekonomi, keterbatasan soal sosial dan seterusnya. Tapi Allah mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ya. Jadi kembali ke materi, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 4 tahun, Nah, kembali ke pangkuan ibunda tercinta Aminah. Ya, Aminah ya. Bismillah. Kemudian ikhwatal iman, sekarang apa kira-kira hikmahnya? Kenapa kejadian turunnya malaikat Jibril dan membedah dadanya Rasulullah, dikeluarkan yang kotor dari atau tempatnya setan yang ada di hati itu dikeluarkan, dicuci oleh malaikat Jibril, dilihat oleh bocah-bocah kecil. Apa hikmahnya? Kenapa Allah memperlihatkan kejadian itu kepada bocah-bocah kecil? Apa hikmahnya? Hikmahnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hikmahnya adalah nanti ketika Rasulullah umur 40 tahun dan diangkat menjadi Rasul, maka itu akan dibenarkan oleh bocah-bocah kecil yang melihat kejadian pada waktu itu. Dan terbukti nanti ketika Rasulullah diangkat jadi Rasul, bocah-bocah kecil yang hidup bersama Nabi di lembah itu nanti membenarkan, oh Muhammad itu Rasul. Gak heran. Kenapa? Karena waktu kecilnya dulu kita bermain-main sama dia, kita menjumpai kejadian aneh yang menimpa dia, gitu loh. Jadi itu sudah skenario ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika Rasulullah di belah dadanya disaksikan bocah-bocah kecil. Karena ini menjadi pembenaran atas kerasulan Nabi nanti ketika Rasulullah sudah dewasa. Dan terbukti nanti anak-anak kecil yang hidup sama Nabi itu masuk Islam. Di antaranya adalah Syaima, ya, saudari sesusuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwatal iman, umur 4 tahun Rasulullah kembali ke ibunya yang sangat menyayangi Nabi, mencintai Nabi, namanya Aminah. Maka Aminah pun menyayangi putranya, menyayanginya, ya, mendandaninya, terus disayangi. Sampai Rasulullah SAW umur 6 tahun. Ketika Rasulullah SAW umur 6 tahun ini, sang ibu, ya, mengajak Rasulullah SAW pergi ke kota Yathrib. Kota Yathrib adalah kota Madinah, yang mana di situ ada kuburan bapaknya Nabi yang bernama Abdullah. Maka sang ibunda ini ingin mengajak buah hatinya, ayo nak pergi ke negeri Yathrib, kita menziarahi makam ayah kandungmu. Maka berangkatlah, diberi bekal, di-backup secara finansial oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ngasih dana, ngasih bekal untuk perjalanan Aminah dan Rasulullah SAW kecil bersama seorang budak wanita hitam legam keriting, ya, masih bocah ABG, namanya Ummu Aiman. Berangkatlah tiga orang ini, Rasulullah, Aminah ibunya Nabi, Rasulullah, dan Ummu Aiman, budak wanita yang masih bocah hitam keriting, namanya Ummu Aiman. Berangkatlah tiga sampai ke Madinah, maka mengunjungi atau ya menziarahi makam sang ayah, yaitu Abdullah putra Abdul Muthalib. Kemudian ikhwatal iman, setelah beberapa lama pulang dari Madinah ke Mekah. Madinah itu ada di selatannya Mekah. Mohon maaf. Madinah itu ada di sebelah utaranya Mekah. Dan Mekah itu ada di selatannya Madinah. Maka Rasulullah, ibunda dan budak wanita tadi berangkat ke Madinah. Setelah mengunjungi makam sang ayah, balik ke Mekah. Di antara Madinah dan Mekah ada tempat namanya Abwa. Nah, di tempat Abwa itulah ibunda Rasulullah namanya Aminah sakit keras dalam perjalanan. Terus wafat. Akhirnya Aminah dimakamkan di tempat itu, tempat Abwa antara Madinah dan Mekah. Dikubur di situ. Sehingga Rasulullah ketika umur 6 tahun, Rasulullah dalam kondisi yatim piatu. Ibunya wafat, ayahandanya wafat. Ya, Rasulullah sendirian pada waktu itu pulang, perhatikan, pulang dari Madinah atau dari tempat wafatnya ibunda sampai ke Mekah bersama Ummu Aiman. Ummu Aiman ini budak yang masih ABG, yang masih SMP lah, atau SD kelas 6, keriting hitam, Ummu Aiman. Tapi dia menyayangi Nabi luar biasa. Maka Rasulullah diajak sama Ummu Aiman pulang dari tempat itu sampai ke Mekah. Kita tahu padang pasir, gersang, jalanan terjal luar biasa. Di bawah nih Muhammad kecil umur 6 tahun, ya SD kelas 1 atau TK itu. Kalau sekarang dibawa pulang sama budak ini sampai ke Mekah. Dan ini wanita ini, hitam ini, sangat mencintai Nabi. Dan Nabi sangat mencintai, nah, memuliakannya. Nabi memanggilnya Ummah, wahai ibunda. Karena nanti Nabi umur 6 tahun itu dirawat sama budak bocah ini. Budak wanita, gadis ya, gadis. Ya jadi budak, masih kecil. Tapi dia merawat Nabi. Namanya Ummu Aiman. Saking sayangnya sama Nabi, sampai-sampai Nabi itu memanggil wahai ibunda. Memanggil budak yang masih bocah tadi itu dengan sebutan ya umma, wahai ibunda. Sampai di kota Mekah, maka ketemulah sama sang kakek. Sang kakek namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sangat sedih melihat cucu kesayangannya ditinggal wafat ayahnya, ditinggal wafat ibunya. Langsung didekap sama sang kakek, ditangisi sama sang kakek. Wahai cucuku, kau yatim piatu. Maka sang kakek ini sangat menyayangi cucunya karena sangat kasihan. Maka Muhammad SAW ini sangat-sangat-sangat dirawat, dipelihara, dimuliakan oleh sang kakek namanya Abdul Muttalib. Ya bahkan Abdul Muttalib ini punya tempat khusus di naungan Ka'bah. Gak ada yang berani duduk di tempat itu. Saya ulangi ya, kakeknya Nabi yang bernama Abdul Muttalib ini orang yang terkenal di kalangan kafir Quraisy. Dia punya tempat khusus di bawah lindungan Ka'bah itu, atau di bawah naungan Ka'bah, tempat khusus. Gak ada orang yang berani duduk di situ. Biasanya di Abdul Muttalib duduk di situ, terus dikelilingi putra-putranya, paman-paman Rasulullah SAW. Lah suatu ketika Rasulullah SAW ini datang ke area Ka'bah itu, maka Muhammad SAW waktu kecil ya, kurang lebih umur 6 tahun tadi itu, duduk di tempat khusus miliknya sang kakek. Tempat khusus miliknya Abdul Muttalib. Maka paman-paman Nabi yang banyak itu melihat Nabi duduk di tempat itu, maka paman-pamannya Nabi langsung meraih tangannya Nabi, diajak, "Jangan di sini wahai ponakanku, jangan di sini nak, jangan di sini nak, ini miliknya eyangmu." Agar tidak duduk situ, ditarik-tarik Rasulullah ini. Ketika kondisi seperti itu, datang Abdul Muttalib. Abdul Muttalib melihat cucunya ditarik oleh paman-pamannya, maka sang kakek Abdul Muttalib berkata kepada paman-paman Nabi, yaitu anak-anaknya, Abdul Muttalib mengatakan, "Da'u, tinggalkan, biarkan cucuku ini sesuka hatinya, tidak apa-apa." Padahal tidak ada yang berani, cucu-cucu Nabi yang lain tidak ada yang berani. Di tempat khusus miliknya sang kakek, tapi diduduki sama Nabi. Maka dicegah sama pamannya, "Jangan di sini nak, jangan di sini, tempat eyangmu, ayo pindah ke sana." Nabi diseret gitu, tangan-tangannya diajak gitu ya. Ketika datang Abdul Muttalib, maka Abdul Muttalib mengatakan, "Da'us, biarkan, biarkan, biarkan dia duduk di situ sesuka hatinya." Karena Abdul Muttalib itu sayang sama Nabi. Akhirnya Abdul Muttalib duduk, kemudian Rasulullah SAW duduk bersama Abdul Muttalib di tempat itu. Kemudian Abdul Muttalib mengusap-ngusap punggungnya Nabi. Ya sang kakek Abdul Muttalib mengusap punggungnya Nabi dan berkata, perhatikan, dan berkata, "Fawallahi inna lahu lasya'na, demi Allah cucuku ini nanti punya perkara yang besar." Dan itu terbukti, nanti cucunya jadi Nabi. Itu sudah diperkirakan oleh sang kakek. "Biarkan cucuku duduk di sini. Sungguhnya dia ini memiliki perkara yang besar." Dan terbukti itu ya, Rasulullah jadi Nabi, dipilih oleh Allah dari semesta alam ini. Lah sampai terjadilah apa yang terjadi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 8 tahun inilah terjadilah apa yang terjadi, yaitu wafatnya sang kakek. Sang kakek wafat. Umurnya Nabi 8 tahun. Sang kakek wafat. Lah sebelum wafat, Abdul Muttalib ini berwasiat sebelum wafat Abdul Muthalib ini mengatakan kepada Abu Thalib. Abu Thalib adalah pamannya Nabi. Kalau aku nanti mati, maka yang merawat Muhammad adalah Abu Thalib. Nah, diwasiati ya. Kalau aku mati nanti, yang merawat cucuku ini adalah Abdul Muthalib. Adalah Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW. Pertanyaannya, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya adalah, mengapa Abdul Muthalib memilih Abu Thalib untuk nanti merawat Rasulullah ketika dirinya mati? Kenapa kok tidak pamannya Nabi yang lain? Pamannya Nabi di situ ada Abu Thalib, ada Hamzah, ada Abu Lahab, ya, ada Abbas, dan ada paman-paman Nabi yang sangat banyak, karena pada waktu itu banyak pamannya Nabi masih hidup. Tapi kenapa Abdul Muthalib berwasiat bahwa nanti si bocah kecil ini, kalau aku mati, maka dia akan dirawat Abu Thalib. Kenapa kok Abu Thalib? Kok tidak paman-paman Nabi yang lain? Padahal paman-pamannya Nabi banyak. Jawabannya adalah, karena Abu Thalib adalah saudara sekandungnya Abdullah, bapaknya Rasulullah. Jadi begini ceritanya. Abdul Muthalib itu punya istri banyak, anaknya pun banyak. Tetapi Abdullah sama Abu Thalib ini saudara sekandung, sama bapak sama ibu. Adapun sama paman-paman Nabi yang lain itu satu ayah tapi beda ibu. Bisa dipahami enggak? Bisa dipahami ya. Karena Abu Thalib sama Abdullah itu satu kandung, satu bapak, satu ibu. Sedangkan yang lain kan sama bapak tapi beda ibu. Akhirnya berwasiat nih Abdul Muthalib, kalau aku mati nanti Abu Thalib yang merawat cucuku yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat sang kakek, umurnya Nabi umur 8 tahun. Sejak umur 8 tahun itulah Rasulullah berpindah ya dari Abdul Muthalib kepada Abu Thalib. Nah, Rasulullah disayangi Abu Thalib, dicintai Abu Thalib. Rasulullah dirawat Abu Thalib, diberi nafkah sama Abu Thalib, dicintai Abu Thalib. Bahkan Abu Thalib lebih memuliakan atau lebih mengutamakan keponakannya ini, yaitu Muhammad SAW, daripada anak-anaknya sendiri. Baik sekali Abu Thalib itu. Ya. Dan Abu Thalib ini merawat, melindungi Nabi sampai Nabi umur 50 tahun nanti. Karena Nabi umur 50 tahun, itu Abu Thalib wafat. Berarti dari umur 8 tahun sampai Nabi umur 50 tahun itu selalu dijaga, dilindungi oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Bahkan ketika Nabi umur 40 tahun diangkat jadi rasul, ya, disakiti oleh orang kafir Quraisy, maka pamannya ini pasang badan. Padahal dia kafir, enggak masuk Islam, tapi dia mencintai Nabi, menyayangi Nabi. Itulah Abu Thalib. Nah, Abu Thalib itu merawat Nabi ketika Nabi umur 8 tahun setelah ditinggal wafat oleh sang kakek, yaitu Abdul Muthalib. Maka 8 tahun ini kehidupan berjalan, Rasulullah disayangi, dicintai, dikasih nafkah seperti anak kandungnya sendiri. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 12 tahun. Pada umur 12 tahun ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak oleh sang ayah, diajak oleh sang paman. Untuk apa? Mau diajak sang paman ya, bukan sang ayah. Diajak oleh sang paman bernama Abu Thalib untuk belajar bisnis. Maka Rasulullah umur 12 tahun dalam riwayat ya yang dicantumkan oleh Al-Imam Shafi Rahman Mubarak Furi dalam kitabnya Ar-Rahiq Maktum, ketika Rasulullah umur 12 tahun diajak sang paman belajar bisnis, pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Karena kebiasaan orang Arab jahiliyah dulu itu berdagang dari Mekah ke kota Syam atau ke negeri Syam. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i wassoif. Kebiasaan orang Arab jahiliyah dagang musim panas, musim dingin. Perjalanan dagang musim panas, musim dingin. Kalau musim dingin pergi ke Yaman, musim panas pergi ke negeri Syam. Nah, pada waktu itu Rasulullah umur 12 tahun diajak sang paman pergi ke negeri Syam, negeri Palestina. negeri Romawi pada waktu itu, karena dulu masih Romawi, ya, Kristen. Nah, di sana ada ahli kitab, ada Kristen, ada Yahudi di negeri Palestina pada waktu itu. Maka sampailah di tempat, di kota namanya Busra. Busra itu bukan Basra. Kalau Basra ada di Irak, ini Busra. Busra ini ada di daerah kawasan Syam pada waktu itu. Maka apa yang terjadi, Rasulullah SAW melewat dan rombongan, kafilah-kafilah dagang orang-orang Arab itu, Rasulullah dan pamannya dan orang-orang Arab lainnya melewati gereja Kristen. Di situ ada pendeta. Pendeta itu namanya Bahira atau nama yang lain Jerjis. Nama Latinnya Jerjis, nama Arabnya Bahira. Apa yang terjadi? Bahira ini melihat ini ada bocah kecil aneh ini. Lah Bahira ini kan pendeta di Rahib, dia paham Injil, paham Taurat. Dia ketika melihat Muhammad kecil umur 12 tahun ini ada yang aneh gitu loh. Ada tanda-tanda kenabian yang ada pada anak ini seperti yang dicantumkan dalam Injil. Penasaran. Biasanya hilir mudik kafilah dagang orang Arab enggak pernah ini Bahira ini mikir yang aneh-aneh, tapi khusus ketika Rasulullah ikut kafilah dagang ini dilihat sama pendeta ini ada kejadian aneh. Ada tanda-tanda yang aneh gitu loh. Maka Bahira ini penasaran. Maka dia membuat jamuan hidangan makanan. Setelah itu mengundang kafilah dagang dari Arab, rombongannya Rasul dan pamannya tadi untuk masuk ke kediamannya pendeta dan makan di situ. Setelah dijamu, dilihat bocah kecil tadi mana, kok gak kelihatan. Gak ada ternyata Rasulullah. Maka pendeta Bahira berkata, wahai orang-orang Arab, suruh teman-temanmu masuk semuanya. Siapa yang ketinggalan ini? Ada yang belum lengkap ini. Maka orang-orang Quraisy mengatakan sudah lengkap, enggak ada lagi yang tersisa. Maka kata Bahira, coba dicek lagi, barangkali ada yang ketinggalan. Setelah dicek, oh iya ada bocah kecil namanya Muhammad, ada di luar. Kata Bahira, "Loh, suruh masuk dia itu." Mau memang Bahira ngasih jamuan tujuannya ya bocah kecil ini gitu kan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh masuk. Rasulullah ada di jamuan itu, di ruangan itu. Maka diperhatikan sama Bahira, Jerjis ini memperhatikan bocah kecil ini. Ada tanda-tanda kenabian di situ itu. Maka dilihat, setelah itu Bahira berkata, "Hei orang-orang Quraisy. Ya. Siapa anak kecil ini? Ya, siapa anak kecil? Siapa bapaknya anak kecil ini? Siapa anak kecil ini?" Maka Abu Thalib mengatakan, "Hadza ibni." Ini adalah anakku, kata Abu Thalib. Ini adalah anakku, kata Abu Thalib. Maka Bahira mengatakan, "Lah, enggak mungkin kamu bapaknya. Dan enggak mungkin anak ini punya bapak. Anak ini pasti yatim," gitu. Sudah ditebak duluan sama Bahira. Karena Bahira tahu tanda-tanda kenabian itu. Maka baru iya, memang dia ini bukan anakku, tapi dia adalah anak dari saudaraku yang sudah wafat. Dia ini keponakanku, aku yang merawatnya. Maka Bahira mengatakan, segera kamu bawa pulang keponakanmu ini ke negeri Mekah. Jangan diteruskan ke negeri Syam. Karena kalau sampai anakmu atau keponakanmu kamu bawa ke negeri Syam, dan orang-orang Yahudi melihatnya, saya khawatir orang-orang Yahudi akan menyakiti atau membunuh bocah kecil ini. Ajak pulang bocah kecil ini. Akhirnya Abu Thalib menyuruh seseorang mengajak pulang Rasulullah kembali ke negeri Mekah. Itu kan di situ ada pengakuan dari seorang pendeta Nasrani yang bernama Bahira. Nah, itu dicantumkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi ya. Terlepas dari hadis ini ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan lemah, tapi ini ditulis di kitab para ulama ya, wallahu a'lam bissawab. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ya yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini. Jadi apa namanya, dari umurnya Nabi bayi lahir sampai Nabi umur 12 tahun. Adapun umur berikutnya akan kita jelaskan pada pertemuan ketiga. Ini adalah pertemuan kedua ya. Pertemuan pertama tentang bangsa Arab sebelum Rasulullah lahir. Nah, sekarang ini Rasulullah lahir sampai Rasulullah masa kecil, sampai Rasulullah umur 12 tahun. Nah, insya Allah pada pertemuan akan datang, masa remajanya Nabi sampai Nabi menikah, ya dagang menjadi seorang bisnismen. Rasulullah bertemu sama seorang wanita yang menikah, dan bagaimana proses pernikahannya, nah, itu besok akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan yang baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Mas Arif? Ya. Sambil menunggu tim yang bertugas, kita minum dulu ya. Bismillah. Sayyid ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri sampai di sini, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.